ada kolor hijau, ada ronggotan, Baker, siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala New Palapa. Birunya cinta. Makasih, Mas. Oh terus ya. Oke, assalamualaikum semuanya.